إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد وهو فتح المجيد وصلنا إلى قوله رحمه الله فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه. Ini masih berbicara tentang keistimewaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Khasa'is lafziyah yang kemarin dibahas, yaitu tentang lafzul jalalah Allah diambil dari kata al-ilah yang maknanya mengandung uluhiyah dan ubudiyah. Adapun keistimewaannya dari segi makna sangat luasnya. Sampai disebutkan di dalam hadis dalam sahih Muslim, la usti thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak bisa menyebutkan seluruh puji-pujian kepada engkau ya Allah sebagaimana engkau pujikan atas dirimu sendiri. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kaifa tuhsa, bagaimana mungkin bisa disebutkan seluruhnya keistimewaan-keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala secara makna lafaz Allah. Kullu kamalin ala al-itlaq, karena mengandung makna segala kesempurnaan secara mutlak. Segala puji-pujian, segala sanjungan, wa kullu majdin, segala kemuliaan, segala ketinggian, segala kesempurnaan, segala izin dan segala keindahan, wa kullu khairin wa ihsan, semua kebaikan-kebaikan, wujudin, maha memberi, wa fadl, wa birrin, semuanya falahu wa minhu, semua itu milik Allah, dari Allah. Fama dzukira hadzal ism fi qalilin illa katsarahu. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata, maka tidaklah disebut nama ini pada sesuatu yang sedikit kecuali akan menjadi banyak barakah dengan nama Allah. Wala inda khaufin illa azalahu, tidak pula disebut kalimat ini, nama ini, pada ketakutan kecuali akan dihilangkan rasa takut itu. Wala inda karbin illa kashafahu, tidak pula disebutkan kalimat ini ketika kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, kecuali akan dihilangkan musibahnya. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajahu, tidak pula disebut kalimat ini ketika kesusahan, gundah gulana, kebingungan, kecuali Allah akan beri jalan keluar. Wa kullu wala inda dhiqin illa wassa'ahu, tidak pula disebutkan nama ini di dalam kesempitan kecuali akan diluaskan. Wala ta'allaqa bi ta'alluqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah, tidak pula seorang yang lemah bergantung dengan nama ini kecuali akan menjadi kuat. Wala dalilin illa analahul izz. Tidak pula disebutkan oleh seorang yang rendah kecuali akan menjadi mulia. Wala faqirin illa asarahu ghaniyan. Tidak pula disebut nama ini oleh orang yang fakir, miskin, kecuali akan diberi kekayaan dan kecukupan. Wala mustauhishin illa anasahu. Tidak pula disebutkan kalimat ini oleh seorang yang dalam keadaan sendirian, kecuali kasyafahu, akan disingkapkan kesulitannya, kesusahannya, dan tidak lagi ada rasa takut walaupun dia sendirian. Wala maghlubun illa ayyadahu wa nasarah. Tidak pula ada seorang yang maghlub, yang tadinya kalah, tetapi dengan berpegang dengan nama Allah, kecuali akan didukung dan dimenangkan. Wala muttarrin illa kashafa dhurrahu. Tidak pula disebutkan nama ini oleh orang yang muttar. Orang yang muttar adalah orang yang kepepet, susah. Illa kashafa dhurrahu. Kecuali akan disingkapkan kesusahannya, akan dihilangkan kesusahannya. Wala syaridun illa awahu. Tidak pula disebutkan nama ini oleh seorang yang terusir, kecuali akan diberi tempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lismu alladhi tukshafu bihil kurabat, watustanzalu bihil barakat, watujabu bihil da'awat, watuqalu bihil atharat, watustadfa'u bihil sayyiat, watustajlabu bihil hasanat. Maka nama ini, keistimewaan berikutnya, dia adalah nama yang dengan nama itu akan hilang segala kesusahan, dan dengan nama itu akan diturunkan barakah-barakah, dan dengan nama tersebut akan dikabulkan doa-doa, dengan nama tersebut akan dihilangkan segala macam ketergelinciran, kejelekan-kejelekan. Watustadfa bihi sayyiat, dan akan tertolak segala macam sayyiat. Watustajlabu bihil hasanat, dan dengan nama Allah akan didapat segala kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ini keistimewaan nama Allah secara makna. Wa huwa al-ismu alladhi qamat bihi samawati wal ardh wa bihi unzilatil kutub wa bihi ursilatir rusul wa bihi syuri'atish syara'i' wa bihi qamatil hudud wa bihi syuri'atil jihad wa bihi inqasamatil khaliqatu ila as-su'ada wal asqiya wa bihi jaffatil haq wa bihi haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah. Masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan dengan nama itu pula, bahwa nama itulah yang menyebabkan langit dan bumi tegak. Tidak akan tegak langit dan bumi kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nama Allah pula diturunkannya kitab-kitab. Wa bihi ursilatir rusul, dan dengan nama Allah pula diutusnya para rasul. Disyariatkannya syariat-syariat, ditegakkannya hukum-hukum had, disyariatkannya jihad, dan terbaginya manusia menjadi orang yang berbahagia dan orang yang sengsara juga karena kalimat Allah. Inqasamat al-khaliqah, dengan nama Allah akan terbagi manusia, makhluk-makhluk, kepada su'ada, orang-orang yang berbahagia, wal-ashqiya, dan orang-orang yang sengsara. Wabi haqqatil haqqah, dan dengan nama Allah pula tegaknya hari kiamat. Dengan nama Allah pula terjadinya al-waqi'ah, juga hari kiamat. wabihi wudi'atil mawazinul qist wa nusibas sirat, dan dengan nama Allah pula diletakkannya timbangan-timbangan nanti yaumul qiyamah dengan seadil-adilnya, dan dengan nama Allah pula dipancangkannya sirat, jembatan pada yaumul qiyamah nanti. Wa qala suq wa qama suqul jannati wan nar, dan dengan nama Allah pula tegaknya perkumpulan manusia di surga dan di neraka. Apa makna suq? Pasar. Mengapa pasar dinamakan suq? Dari kata saq, betis-betis manusia, dikatakan saq bahasa Arabnya. Ketika banyak dikatakan suq. Mengapa pasar dikatakan suq? Karena berkumpul di sana manusia. Sehingga makna dari suqil jannah wa suqil nar bisa kita katakan dengan syukur mana pasar surga, pasar neraka, dan itu akan membingungkan. Apa maksudnya? Padahal semua di sana akan didapat dengan gratis. Sehingga ketika saya lihat maknanya, tafsirnya adalah syukur jannah wan nar, maknanya adalah berkumpulnya manusia di surga dan di neraka. Wabihi ubida rabbul alamin wa humida, dan dengannya, dengan nama tersebut diibadahi Allah Rabbul Alamin. Ubida Rabbul Alamin wa humida, dan dipuji dengannya, diibadahi dan dipuji. Kalau engkau berkata dalam zikir atau dalam doamu, nah, kalau kita berkata dalam zikir kita, innaka antallah, sesungguhnya engkaulah Allah. Pujian atau bukan pujian? Hah? Pujian, barakallahu fiik. Mengapa? Karena lafaz Allah demikian hebatnya maknanya. Mengandung makna uluhiyah, mengandung makna rububiyah, mengandung makna sifat-sifat Allah seluruhnya, mengandung makna kesempurnaan. La ilaha illa ant. Antallah, la ilaha illa ant. Tidak ada ilah kecuali engkau, al-ma'bud bihaq. Wa bihaqqihi bu'isatir rusul, dan dengan hak nama itu pula diutusnya para rasul. Untuk apa diutus para rasul? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini untuk menegakkan nama Allah setinggi-tingginya. Wa anhu su'al fil qabri wa yaumal ba'thi wan nusyur, dan tentang itu pula akan ditanya nanti di kuburnya, dan juga nanti yaumal ba'thi wan nusyur, nanti ketika hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia seluruhnya, akan ditanya tentang nama ini, tentang Allah. Apa pertanyaan di kubur? Dalam riwayat yang sahih, man rabbuka, tanya tentang Allah. Dan seorang yang mukmin sadiq akan berkata Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Adapun munafik dan mereka-mereka yang berbeda antara ucapan di lidahnya dan apa yang di hatinya, enggak bisa menjawab. Akan berkata ha ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu dan aku hanya ngikut. Barakallahu fiikum. Anhu as-su'al fil qabr. Tentang Allah pula pertanyaan dalam kubur, dan tentang Allah pula pertanyaan yaumul ba'tsi wan nusyur. Wa bihil khisam wa ilaihil muhakamah. Dan tentang nama Allah pula terjadinya pertikaian antara musyrikin, kafirin dengan muslimin. Tentang apa mereka bertikai? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil muhakamah, dan penyelesaiannya juga kepada Allah. Yang mereka pertikaikan tentang Allah, dan muhakamahnya nanti kepada Allah. Wa fihil mu'alatu wal mu'adat, dan padanya, pada nama Allah, Al-mu'alah wal-mu'adah. Mu'alah kecintaan dan loyalitas. Wal-mu'adah permusuhan. Terjadinya mu'alah dan mu'adah fihi, ay fi hadzal ism fillahi ta'ala. Mengapa kita cinta kepada kaum muslimin? Karena mereka beriman kepada Allah. Mengapa kita benci dan memusuhi orang-orang kafir musyrikin? Karena mereka menentang Allah. Taib. Berarti permusuhan dan kecintaan karena nama Allah. Wabihi sa'ida man arafahu wa qama bihaqqih. Dan dengan nama Allah itu pula akan berbahagia orang yang mengenalinya dan orang yang menegakkan hak-haknya. Hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk diibadahi. Wabihi syaqiya man jahilahu wa taraka haqqah. Dan dengan nama Allah pula sengsaranya orang-orang yang tidak mengenalinya. Akan sengsara orang-orang yang jahilahu, yang tidak mengenalnya, tidak mengenal Allah. Wa taraka haqqah, dan meninggalkan haknya. Fahuwa sirrul khalqi wal amr. Wabihi qama wa tabata wa ilaihi intahaya. Maka dialah yang memegang sirrul khalqi wal amr, rahasia penciptaan dan urusan. Apa ayatnya? Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah al khalqu, penciptaan, dan amr, urusan. Penciptaan adalah takdir-takdir yang baik dan buruknya, penciptaan makhluk-makhluk seluruhnya, penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itu al-khalq. Sedangkan al-amr, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, semuanya biyadillah, dan itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr. Yang menentukan segala-galanya dalam penciptaan, Allah. Yang menentukan segala-galanya dalam masalah urusan syariat, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi qama, dengan Allah itu pula, dengan nama Allah ini pula tegaknya al-khalq wal-amr. Wasabata, dan kokohnya al-khalq wal-amr. Wa ilaihi intahaya, dan kepadanya lah kembalinya. Milik Allah lah al-khalq wal-amr, dan karena Allah lah keduanya tegak penciptaan dan urusan, dan karena Allah pula kokoh al-khalq wal-amr, dan akan berakhir juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khalqu bihi wa ilaihi. Fal khalqu, maka seluruh makhluk, bihi wa ilaihi, dengan Allah dan kembali kepada Allah. Artinya yang mengadakan, yang menciptakan, yang menentukan adalah Allah, dan juga akan kembali kepada Allah. Wali ajli, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khalqu bihi wa ilaihi wali ajli. Fama wajada khalq. Fama wujida khalqun wala amrun. Wala thawabun wala iqabun. Illa mubtadiyan minhu wa muntahiyan ilaihi. Maka tidaklah didapat satu penciptaan, satu makhluk pun. Tidak pula ada satu urusan pun, tidak ada pahala, enggak ada dosa, enggak ada apapun dari keduanya kecuali dimulai dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mubtadian, dari kata mubtadian, sering orang-orang Arab melafadzkan hamzah dengan ya, sehingga akhirnya tertulis pun demikian. Karena itu enteng di lidah daripada dengan hamzah. Mubtadian dengan mubtadian. Baik. Sama seperti faiz. Sering kita dengar orang-orang Arab mengatakan faiz. Tidak terdengar hamzah, tapi terdengarnya iya. Waqis ala dhalik. Wadhalika mujibuhu wa muqtadahu. Dan yang demikian adalah semestinya, konsekuensinya. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, selamatkanlah kami dari adhaban nar. Ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Ila akhiri kalamihi, kalamu man? Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Intaha kalamuhu. Berakhir nukilan ucapan beliau rahimahullah. Berikutnya kita akan membahas makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Makna lafzul jalalah Allah sudah dibahas. Ini masih tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Ba sudah kita bahas, isim sudah kita bahas, dan lafzul jalalah Allah barusan selesai kita bahas. Yang berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.